Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Bakar Muhammad Ibnu Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Abdul Hamid Al-Wasiti قال أخبرنا محمد ابن المثنى أبو موسى الزمن قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا يونس عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود إني مؤمن. Jadi Al Hasan Al Basri bercerita, pada suatu ketika ada seseorang yang berkata di sisi sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Orang itu mengatakan, saya ini mukmin. Qala faqila lahu ya Aba Abdirrahman yaz'umu annahu mu'minun. Qala fasaluhu ahuwa fil jannah aw fil nar. Maka ditanyakan kepada beliau Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdirrahman, orang ini berkata saya adalah mukmin. Nah. Kemudian beliau menjawab, tanyakan pada orang itu yang mengatakan saya mukmin, apakah dia akan berada di dalam surga atau di dalam neraka? Bisakah dia memastikan itu? Nah, kalau dia berani memastikan dirinya mukmin, ya kan? Nah, beranikah dia memastikan dia di dalam surga atau di dalam neraka? Tanya kepada orang itu. Qala fasa'aluhu qala Allahu a'lam. Maka orang-orang bertanya kepada seseorang yang mengatakan anna mukmin tadi. Nah, antum ditanya tuh. Antum kan tadi bilang saya mukmin. Antum ditanya sama Ibnu Mas'ud. Antum nanti bakal masuk surga atau masuk neraka? Orang yang bilang anna mukmin tadi mengatakan Allahu a'lam, ya, enggak tahulah saya. Allah yang lebih tahu. Faqala ala wakaltal ula kama wakaltal akhirata. Nah, maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, nah, terus bukankah atau tidakkah seharusnya, tayyib, barakallahu fikum, engkau menyerahkan urusanmu di dunia terkait status mukmin tadi kepada Allah, sebagaimana engkau menyerahkan urusanmu di akhirat, di surga atau di neraka kepada Allah. Nah, kamu tidak bisa memastikan kamu ahli surga atau ahli neraka. Nah, ya, seharusnya hukum mukmin di dunia pun engkau serahkan kepada Allah kepastiannya. Paham ya? Nah, ini untuk menguatkan pendapat barakallahu fikum bahwa salaf biasa menggunakan apa? Istisna dalam membuat pernyataan apa? Ana mu'minun. Insyaallah. Saya ini mukmin insyaallah. Atau ana mu'minun arju. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tidak dengan tegas mengatakan ana mu'minun. Itu semuanya adalah teladan dari salafun salih. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala haddathana aida Abu Bakar qala akhbarana Ibnu al-Musanna قال أخبرنا عبد الرحمن ابن المهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قيل لعلقمة أمؤمن أنت قال أرجو إن شاء الله تعالى. طيب علقمة ditanya apakah engkau mukmin, maka beliau berkata, aku berharap demikian, insyaallah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, terkait dengan barakallahu fikum hadis Ibnu Mas'ud yang sebelumnya, ada beberapa catatan pada sanadnya. Tayyib, fi isnadihi inqita' al-inqita' bainal Hasan wa Ibnu Mas'udin. Di dalam sanadnya ada yang terputus antara Al Hasan Al Basri dengan Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Karena Ibnu Al Hasan Al Basri tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Tayyib. Lakinnahu, akan tetapi, rawa anhu, diriwayatkan dari beliau pula, dari Ibnu Mas'ud, bi isnadihi ila Abi Wa'il, thumma ila Al-Qama binahwihi. Dengan sanadnya beliau sampai kepada Abu Wa'il dan Al-Qamah dengan redaksi yang sama. Naam. Fal athar sahih an Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga asarnya dikatakan sahih dari Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Bukan lewat jalur Al-Hasan dari Ibnu Mas'ud, karena jalur tersebut dikatakan terputus oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, yang sahih itu dari jalurnya Abu Wa'il, kemudian Al-Qamah. Barakallahu fikum. Baik, adapun asar Al-Qamah. Barakallahu fikum. Baik, isnaduhu sahih ila Al-Qamah. Sanadnya sahih sampai Al-Qamah. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakar aida qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna Qala haddatsana Abdurrahman ibnul Mahdi an Sufyana anil A'mash an Ibrahim qala rajulun li Alqamata amu'minun anta qala arju. Nah, semakna dengan yang sebelumnya. Ya, Alqamah ketika ditanya apakah Anda mukmin, beliau menjawab arju. Nah, aku berharap. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana al-Firyabi. Qala haddatsana Qutaiba ibnu Sa'idin an Malik ibni Anasin anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam atal maqbarata faqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi barakallahu fikum na'am area kuburan, kemudian beliau pun berkata assalamu alaikum dar qaumi mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiquna wa dzakara al haditsa. Yang menjadi syahid pada ucapan Nabi wa inna insyaallahu bikum lahiquna. Naam. Apakah beliau ragu untuk mati gara-gara menyebutkan insyaallah? Tidak. Ya kan? Jadi kalimat insyaallah itu jangan selalu dipahami dengan makna apa? Ragu. Nah, bahkan untuk perkara yang sangat meyakinkan pun barakallahu fikum kita tetap dianjurkan untuk menggunakan kata insyaallah. Ya, sebagai bentuk etika, adab kita, barakallahu fikum na'am, kepada yang maha kuasa. Ya, nah, jadi, sekuat apapun sebab yang sudah kita miliki, barakallahu fikum, tetap kita menyerahkan hasilnya kepada yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Rijaluhu rijalu thiqat illa al-Ala ibn Abdurrahman. Rawi-rawi hadis ini semuanya thiqah kecuali al-Ala ibn Abdurrahman. Saduqun rubbama wahima. Saduqun rubbama wahima. Qalahu al-Hafidh ibnu Hajar. Sehingga dengan sanad ini, fal hadis hasanun. Nah, hadisnya derajatnya hasan. Kalau dengan sanad ini. Tayyib. Dan ada penguat yang lain, yaitu dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Indal Imam Ahmad, dalam riwayatnya Imam Ahmad pada musnad beliau 6/180 wa ghairuhu dan yang lainnya barakallahu fikum. Fayartaki hadis ila darajati sahih li ghairihi. Sehingga dengan tambahan riwayat Aisyah, hadisnya bisa naik menjadi sahih li ghairihi. Tayyib. Ya, jadi yang menjadi syahid paham ya, pada ucapan Nabi inna insyaallahu bikum lahikun. Beliau mengucapkan kalimat insyaallah untuk sesuatu yang pas. Pasti. Yaitu apa? Pasti kita akan menyertai orang-orang yang sudah mendahului kita. Nah. Qala Muhammad ibnu al-Husain. Wa fi ma zakartu min hadzal babi muqni'un insyaallah. Kata beliau, apa-apa yang sudah saya sebutkan di dalam bab kali ini sangatlah memuaskan. Ya. Nah, sangatlah mencukupi insyaallah. Wala quwwata illa bihi. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, selesai bab barakallahu fikum tentang hukum istisna dalam keimanan. Nah, qala Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Saya baca syarahnya Syekh Rabi'. Saqa al-imam al-ajurri hadhihi al-ahadith wa hadhihi al-athar anis salafi fi hadhal babi libayan mazhabi ahli sunnah. Saqa al-imam al-ajurri, imam al-ajurri menyampaikan hadhil ahaditha wa hadhil athara, hadis-hadis ini dan asar-asar ini, anis salafi, dari salaf pendahulu kita, fi hadzal bab, dalam bab ini, libayani madhhabi ahli sunnah, untuk menjelaskan mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Nah, dalam masalah pernyataan ana mu'min. Wa annahum alal istisna'i fil imani. Wa annahum alal istisna'i fil iman. Bahwa mereka semua di atas mazhab penggunaan istisna dalam pernyataan keimanan, yaitu apa? Insyaallah. Nah, wa hadzal istisna'u minhum, wa hadzal istisna'u minhum la min ajli syakki fil iman. Istisna yang keluar dari pernyataan mereka bukan karena keraguan dalam keimanan. Nah. Wa innama hadza minhum min babil ihtiyati. Wa innama hadza minhum min babil ihtiyat. Tetapi hal ini berasal dari mereka dalam bab kehati-hatian. Nah. Barakallahu fikum. Wahuruban, menggunakan hak besar, wahuruban min tazkiyatin nafsi. Wahuruban min tazkiyatin nafsi. Dan juga dalam rangka menghindari tindakan merekomendasi diri sendiri. Nah, memberikan barakallahu fikum pujian kepada diri sendiri. Fallahu naha an tazkiyatin nafsi. Fallahu naha an tazkiyatin nafsi. Karena Allah melarang tindakan mentazkiyah diri sendiri. Memuji diri sendiri. Nah, merekomendasi diri sendiri. Qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berkata, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi, memuji diri kalian sendiri. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Tayyib. Qala hafizahullah, wa fi hadhihi al-adilla aqwa raddin ala al-murji'ah. Fa fi hadhihi al-adilla aqwa raddin ala al-murji'ah. Pada dalil-dalil ini adalah bantahan yang paling kuat terhadap kelompok murji'ah. Alladzina yuharrimuna al-istisna'a. Alladzina yuharrimuna al-istisna'a. Di mana mereka mengharamkan melakukan istisna dalam keimanan. Enggak boleh, kata mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innahu yadkhulu 'ala syakki. Nah, ya. Karena istisna itu masuk dalam kategori keraguan. Ya. Maka dijawab dengan dalil-dalil yang tadi sudah kita bacakan. Di antaranya adalah ucapan Nabi, inna insyaallah bikum lahikun. Ya, beliau mengatakan insyaallah untuk sesuatu yang pasti mati. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Syekh Rabi hafizallahu taala wa ra'a, wa laqad ishtadda inkar al-ulama is-sunnah. Walaqad ishtadda inkaru ulama is-sunnah 'ala al-murji'ah. Dan sungguh cukup keras atau sangat keras pengingkaran ulama sunnah terhadap kelompok murji'ah ini. Alladzina yunkiruna al-istisna'a fil iman. Alladzina yunkiruna al-istisna'a fil iman. Di mana mereka mengingkari penggunaan istisna, yaitu kalimat insyaallah, dalam pernyataan keimanan. Nah, keras pengingkaran ulama salaf. Minhum, di antara ulama ahli sunnah yang mengingkari murji'ah adalah as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Di antara yang mengingkari tindakan murji'ah ini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa minhum ibnu Mahdi. Di antara ulama sunnah yang lain adalah ibnu Mahdi. Alladhi yara inkaral istisna'i irja'un. Alladhi yara inkaral istisna'i irja'un. Ibnu Mahdi berpendapat, orang yang mengingkari istisna dalam iman itu adalah tanda-tanda pemahaman murji'ah pada dirinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang melarang kita untuk mengatakan ana mu'minun insyaallah, kata Ibnu Mahdi apa? Orang ini kena bibit-bibit murji'ah. Ya. Nah, poin itu jangan sembarang nuduh, bukan ana yang ngomong, Ibnu Mahdi. Enggak percaya? Ambil kitab ya, Syariah Al-Ajuri, tak tunjukkan nih. Ya. Nah, bukan ana yang ngomong, Ibnu Mahdi. Oh ya. Nah, jadi orang yang mengingkari istisna fil iman, tanda-tanda pada orang itu ada pemahaman murji'ah. Nah, sekali lagi pembahasan ini pahami baik-baik, karena sekarang barakallahu fikum pembahasan seputar masalah akidah itu sudah menjadi kancah ya. Naam barakallahu fikum. Tayyib. Ar-radd wal jawab ya baina ahli sunnah barakallahu fikum wa ahli bidah. Nah. Sehingga para santri diharapkan benar-benar memahami permasalahan ini dengan matang ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan antum lewatkan fawaid-fawaid yang ada. Paham ya? Nah. Baik. Satu faedah yang antum anggap enteng ringan di pondok ini, di luar itu faedah yang sangat besar. Ya, nah. Qawaidul Arba yang antum pandang di pondok ini pelajaran yang enteng ringan ya, na'am. Kelas paling bawah, barakallahu fikum, na'am. Di luar itu dahsyat itu pembahasan Qawaidul Arba itu. Paham? Nah, jadi jangan menganggap enteng faedah-faedah yang antum dapatkan ketika nyantri ya. Di luar memang di sini memang kelihatan biasa, tapi di luar itu luar biasa. Nah, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak ngerti masalah ini. Barakallahu fikum. Nah. Itu kata Syekh Rabi. Jadi ada ulama yang mengingkari tindakan Murji'ah yang tidak mau mengatakan istisna dalam keimanan. Nah, وَمِنَ الْعُلَمَاءِ kata Syekh Rabi'ah, وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرَهَا السُّؤَال atau مَنْ كَرِهَا السُّؤَالَ بِقَوْلِ أَنْتَ مُؤْمِنٌ. Bahkan barakallahu fikum, ada ulama yang lebih sensitif lagi beliau dalam masalah ini. Beliau tidak suka kalau ditanya, anta mu'min. Itu langsung kena marah sama dia. Ya, nah. Sangat sensitif. Barakallahu fikum. Nah, beliau langsung, barakallahu fikum, mengarahkan. Ini mesti mau ngarah-ngarah ke arah sana ini. Nah, ya. Barakallahu fikum. Imam Murji'ah atau orang-orang yang enggak beres kalau udah tanya-tanya kayak gitu. Nah, sebagian ulama ada yang lebih sensitif lagi. Sehingga kalau ditanya masalah anta mu'minun langsung ya diingkari oleh dia. Enggak suka. Wa yara annahu bid'atun. Wa yara annahu bid'atun. Dan beliau berpendapat tanya-tanya seperti itu adalah bid'ah. Sebagaimana kemarin Sufyan ats-Tsauri, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Diingkari sama beliau. Nah, apa tanya-tanya kayak gitu? Barakallahu fikum. Wala yastahiqqu hadha su'al jawaban. Wala yastahiqqu hadha su'al jawaban. Pertanyaan yang seperti ini tidak perlu untuk dijawab. Tidak punya hak untuk dijawab. Nah, barakallahu fikum. Intaha dari kalam Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'a wa syafah. Barakallahu fikum. Naam. Baik, itu pembahasan yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.